manfaat-manfaat yang mereka dapat tatkala menunaikan ibadah haji atau umrah ke tanah suci. Sebagian ulama menafsiri surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 28 tadi bahwa manfaat-manfaat yang mereka saksikan ketika mereka ke tanah suci adalah yaitu iltiqa'u al-ulama, bertemunya para ulama dan bertemu dengan ulama, bertemunya para ulama dan bertemu dengan ulama. Maka ada beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu saya dapatkan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, bahwa beliau mengatakan laisa syai'un anfa'a li'ilajil qalbil mahmum mithlul ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk mengobati hati yang sedang resah, gelisah dibandingkan ilmu agama. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk mengobati hati yang sedang resah, gelisah dibandingkan ilmu yang bermanfaat. Faedah ini timbul dari sebuah kisah yang beliau sebutkan, bahwa ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Kemudian seakan-akan istri tersebut adalah satu-satunya wanita yang akan selalu mendampingi hidupnya. Maka di perjalanan, baik sang suami ataupun istri ini, mereka ingin berpergian umroh. Kemudian mendengar di mobil, karena menyetir sendiri, mendengar di mobil ceramah atau kajian yang berkaitan dengan beriman kepada takdir. Ceramah tersebut, kajian tersebut diulang sekali karena perjalanan dari Madinah ke Mekah 450 kilo. Sekitar 5 jam untuk jalan yang 100-120. Maka sekali diulang, sekali lagi diulang, sekali lagi diulang. Bahkan sampai tahap kajian, satu kajian tersebut akhirnya didiskusikan antara suami istri tersebut. Sampai mereka pun hafal kajian tersebut. Maka akhirnya sampailah mereka ke Mekah, setelah berumroh terjadilah musibah. Maka kedua-duanya mengatakan dengan mudahnya tanpa terlalu meratap, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sang istri dengan mudahnya mengembalikan perkara tersebut kepada Allah, tanpa harus menggerutu, tanpa harus memaki, tanpa harus tidak terima dengan takdir Allah. Maka bapak ibu saudara saudari, keluarlah faedah tersebut dari beliau. Laisa syai'un anfa'a li'ilajil qalbil mahmum mithlul ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk mengobati hati yang sedang sedih dibandingkan ilmu agama. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, musibah yang didapati lebih condong kepada istri. Karena suami yang sangat mencintainya dan dia kira satu-satunya, istrinya dari suami tersebut, ternyata suami ketika di Mekah mengatakan, "Saya ingin menikah lagi." Maka sang istri setelah mendengar kajian begitu luar biasa, dia kembalikan itu semua takdir Allah. Makanya beliau mengatakan, Syekh mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk mengobati hati yang sedang sedih dibandingkan ilmu agama. Semuanya dikembalikan kepada ilmu agama. Dudukkan permasalahan dengan ilmu agama. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah dari beliau. Waktu itu kita membicarakan seorang ustadz ahlu sunnah, yaitu ustadz Abu Sa'ad. Orang-orang yang lama, terutama penuntut ilmu dan juga para asatidz sangat mengenal siapa Ustadz Abu Sa'ad. Beliau adalah gurunya Ustadz Firanda, guru-gurunya para ustadz. Dan beliau meninggal dalam keadaan sangat dicintai oleh orang banyak. Bahkan kadang-kadang yang menolak dakwah salaf pun sangat mencintai beliau. Maka kemudian saya bertanya, karena ada sebuah cerita sebelumnya bahwa ada seorang murid beliau yang menikah. Kemudian Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala menyediakan rumah beliau yang beliau tinggali dengan istri beliau untuk murid tersebut. Seberapa lama murid tersebut ingin tinggal, karena berbulan madu tidak punya rumah, maka beliau persilahkan. Istrinya tinggal di tempat yang lain, beliaunya tinggal di tempat yang lain. Akhlak seperti ini susah untuk didapat. Dan akhlak seperti ini adalah akhlak yang kadang-kadang memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau, Syekh, menyebutkan ayat Al-Qur'an. Saya bertanya kepada beliau, "Syekh, apakah akhlak seperti ini dibuat-buat ataukah memang timbul dari sananya?" Maka beliau mengatakan, "Innallaha qassamal akhlaq kama qassamal arzaq." Allah memberikan akhlak itu sebagaimana Allah memberikan rezeki. Artinya beda-beda satu dengan yang lainnya. Ada orang yang pemurah, luar biasa pemurahnya, tanpa dibuat-buat. Ada orang yang penolong, luar biasa penolongnya, tanpa dibuat-buat. Ada orang yang suka membantu, luar biasa suka membantunya, tanpa dibuat-buat. Dan itu termasuk kepada Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah. Maka beliau menjawab pertanyaan saya tadi, dijawab dengan jawaban tadi. Kata beliau, "Innallaha qassamal akhlaq kama qassamal arzaq." Allah Subhanahu wa taala membagi akhlak pada manusia-manusia sebagaimana Allah membagi harta rezeki. Berbeda-beda. Yang satu lebih sabar, yang satu lebih santun, yang satu lebih begini, yang satu lebih begini. Sebagaimana Allah memberi rezeki. Kemudian beliau menyebut surat ayat terakhir dalam surat Al-Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan untuk mereka wudda. Wudda itu artinya adalah rasa kasih sayang. Orang yang akhlaknya baik pasti dicintai manusia. Yang pemberi pasti dicintai manusia. Yang santun, lisannya dijaga, pasti dicintai oleh manusia. Yang suka menolong, pasti dicintai oleh manusia. Maka itu adalah buah iman. Ayat yang saya sebutkan tadi surat Maryam ayat 96, akhir-akhir surat Maryam. Itu adalah buah iman, kata Syekh. Dicintai manusia itu buah iman. Anda ke masjid sini, ada orang yang menyambut Anda. Ke kelompok sini disenangi orang, ke kelompok sana disenangi orang. Itu buah iman. Buah iman adalah seseorang akan mendapatkan kasih sayang dan disenangi oleh orang banyak. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, "Inna Allah idza ahabba 'abdan qala li Jibril inni uhibbu fulanan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, fa ahibba." Maka cintailah si fulan tersebut. Fayuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi fi ahli sama. Lalu Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril berseru di tengah penduduk langit, yaitu para malaikat, "Innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah. Cintailah dia. Fayuhibbuhu ahli sama. Lalu penduduk langit dari para malaikat mencintainya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian diletakkanlah penerimaan, rasa cinta, dikasihi oleh manusia di atas bumi. Itu buah iman. Maka buah iman yang salah satu bentuk keimanan adalah akhlak yang baik, dicintai oleh orang banyak. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ke selanjutnya saya dapatkan dari Syekh Saleh As-Sindi, salah satu guru besar akidah di Masjid Nabawi, dan pernah saya duduk bersama beliau waktu mahasiswa membaca kitab Ulumatul I'tiqad. Beliau berkata bahwa di zaman sekarang salah satu yang bisa mengobati penyakit liberalisme dan yang akhirnya berujung kepada ateis, yaitu tidak mengakui adanya Tuhan. Dan itu sudah bermunculan di beberapa pemuda di negeri Arab Saudi. Salah satu obat yang paling utama adalah mempelajari kembali kitab Thalathatul Usul, tiga landasan pokok akidah Islam. Karena di situ ditekankan tentang tauhid rububiyah. Atau faedahnya kalau ingin antum ingin mencatat, salah satu obat melawan ateisme yang merupakan hasil dari liberalisme adalah menguatkan tauhid rububiyah. Menguatkan tauhid rububiyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kalau di dalam kitab Thalathatul Usul, tiga landasan akidah Islam, man rabb, ma'rifatullahi, mengenal Allah, bi adillatihi, dengan dalil-dalilnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Yaitu dengan ciptaan Allah, tauhid rububiyah. Ini akan membentengi diri untuk melawan syubhat ateisme yang dia dari jalan liberalisme. Ateis adalah tidak mengakui adanya Allah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau juga mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mendatangkan petunjuk dibandingkan membaca Al-Quran. Beliau bercerita, waktu itu kita ke rumah beliau di kota Madinah, beliau bercerita, saya tinggal di sini mulai kelas 5 SD, kata beliau, sampai sekarang. Artinya itu benar-benar kampung beliau. Di rumah ini, kata beliau, pernah datang seorang artis dari Perancis, yang dia itu mempunyai semua kesenangan dunia, ketenaran, kemewahan, kemudian kekayaan, semuanya. Tapi suatu ketika dia mendapati dirinya hampa. Kemudian dia ingin membunuh dirinya dengan memotong-motong urat nadi. Tapi kemudian bisa diselamatkan. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit yang merawat seorang muslimah. Artis ini adalah wanita. Seorang muslimah. Syekh bercerita, wanita ini kalau lagi konser musik yang hadir hampir jutaan orang. Tetapi itu semua tidak menjadikan dia tenang. Tidak menjadikan dia tenang. Akhirnya mencoba membunuh diri, kemudian diselamatkan. Yang merawat, salah satu perawatnya muslimah, meletakkan Al-Quran terjemah di sampingnya. Kemudian suatu saat, karena saya di opnam, saya tidak ada kerjaan, maka saya melihat sekeliling ada buku saya baca. Dari awal sampai akhir. Dia membaca Al-Quran terjemahan tadi. Setelah dia selesai, beberapa hari dia, atau mungkin waktu itu beberapa pekan, dia selesai membaca Al-Quran terjemahan dari awal sampai akhir, maka dia pun bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya wanita tersebut dinikahi oleh seorang lelaki muslim dari Maroko. Datang ke rumah ini, kata beliau, dalam keadaan seperti, kemudian beliau mencontohkan, Ahmad, di depanmu ada kurma, di dalam kurma itu ada biji. Seperti itulah dia datang ke rumah ini. Tertutup rapat, tidak ada yang kelihatan dari tubuhnya sedikit pun. Setelah dia sebelumnya membuka aurat dan semisalnya. Maka Syekh mengatakan, salah satu tulisan saya yang terinspirasi dari kisah orang ini, yaitu, innahu huwalladhi huwallah alladhi yatakallam. Dialah Allah yang berbicara. Kemudian beliau menyebutkan, laisa syai'un anfa' lil hidayah, ahda lil hidayah min qiraatil Quran. Tidak ada sesuatu yang mendatangkan secara cepat hidayah dibandingkan Al-Quran. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi, bacalah Al-Quran dan pahamilah. Karena petunjuk ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 9. Jalan yang paling terlurus. Dan jangan sampai kita mengerjakan sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Bahwa Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Inna Allah anzala Al-Quran liya'mala bih," atau liya'mala bih. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. "Fattakhadhan nasu kira'atahu amalan." Tetapi akhirnya manusia menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayyinat, dan keterangan yang jelas. Minal huda, dari petunjuk tersebut. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan batil. Itu fungsi Al-Quran. Dipelajari, dibaca, dipelajari, diamalkan. Tetapi akhirnya manusia terbalik, menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalannya. Hanya sebatas bacaan. Tidak dipahami, tidak dijadikan sebagai petunjuk, tidak dijadikan sebagai hidayah di dalam agama. Maka ini beberapa pelajaran para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar seseorang benar-benar bermanfaat. Dan itu oleh-oleh dari tanah suci. Yang pertama yaitu tadi, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk mengobati hati yang sedang gelisah dibandingkan ilmu agama. Apapun kegelisahannya, yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan keluarga, yang berkaitan dengan diri sendiri, apapun. Maka dudukkan, hadapi permasalahan tersebut dengan ilmu agama. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala menyesatkan manusia dengan syariatnya. Yang kedua, buah iman adalah dicintai oleh manusia. Dan salah satu jenis dari cabang keimanan adalah akhlak yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi dalam surat Maryam ayat 96. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan itu juga terjadi pada suami istri. Hubungan suami istri yang sudah mulai basi, sudah mulai tidak enak, sudah mulai dingin, cobalah berbuat baik, cobalah lebih berkorban untuk pasangan yang sah, yang senantiasa selama ini menemani Anda bertahun-tahun. Cobalah lebih mengertinya. Baik itu istri mengerti suami, suami mengerti istrinya. Kemudian yang ketiga, faedah tadi, yaitu bahwa tidak ada sesuatu yang paling cepat mendatangkan hidayah dibandingkan Al-Quran. Maka agar kita mendapatkan hidayah, maka bacalah Al-Quran. Pahami, tadaburi Al-Quran tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Adapun tema kajian kita, Sirah Nabawiyah, kita masih dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada dua poin yang ini saya sampaikan, yaitu masih ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu sholat 50 kali sehari semalam. Maka Musa alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irji'ila rabbik fas'alhu takhfif, fa inna ummataka la yutiquna dhalik." Pulang kembali engkau kepada Rabbmu, mintalah kepadanya keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup mengerjakan akan hal itu. Kemudian Musa alaihissalam berkata, "Wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablak." Demi Allah, aku sudah mencoba umatku sebelum engkau. "Wa 'alajtu bani Israil ashadda al-mu'alajah." Dan aku mendidik Bani Israel dengan benar-benar didikan yang kuat. Maka mintalah pulang. Pulang kembali kepada Rabbmu, minta kembali pengurangan atau keringanan. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun pulang kembali kepada Allah. Kemudian dikurangi 5. Kemudian dikurangi 5 lagi. Kemudian sampai kepada 5 kali sehari semalam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 kali sehari. Makanya Anda tidak akan pernah dapati umat-umat agama lain yang beribadah wajib 5 kali sehari salat, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan, u'tiya salawatil khams wa u'tiya khawatima suratil baqarah wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi syai'a al-muqhimat." Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan 3 perkara. Diberikan salat 5 waktu. Diberikan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dan diampuni dosa bagi siapa yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Yaitu diampuni al-muqhimat. Kata Imam Nawawi, al-muqhimat dosa-dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sekalian umatnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, permasalahan yang berkaitan juga dengan Isra adalah, dan tidak disebutkan di sini dalam kitab kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau melihat Rabb-nya tatkala melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya dengan kasat matanya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Rabb-nya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Masruq rahimahullah. Beliau berkata, "Qultu li Aisyah radhiyallahu anha." Aku pernah berkata kepada Aisyah. Masruq ini laki-laki, kemudian Aisyah perempuan. Masruq ini murid Kemudian Aisyah radhiyallahu anha adalah gurunya. Ini menunjukkan bahwa boleh berguru kepada perempuan apabila terhindar dari godaan. Boleh berguru kepada perempuan apabila terhindar dari godaan. Kemudian Masruq berkata, "Ya ummatah, wahai ibunda, hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu?" Apakah Nabi Muhammad, mana salawatnya, sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya? Maksudnya tatkala Isra. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Laqad qaffa sya'ri mimma qul." Sungguh bulu kudukku berdiri atas apa yang kamu tanyakan. "Aina anta min thalathin man haddatsakunna faqad kadzab." Di mana kedudukanmu dari tiga perkara? Siapa saja yang membicarakannya maka sungguh dia telah dusta. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Man haddats," yang pertama, "Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah faqad kadzab." Siapa yang berbicara kepadamu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya, maka sungguh dia telah berdusta. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 103. "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir." Ini dalil Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Allah tidak bisa dilihat dengan mata kasat, mata-mata manusia. Dan Allah melihat hati-hati manusia. "Wa huwa al-latiful khabir." Dan Allah maha lembut, maha bijaksana. Dalam surat Asy-Syura ayat 51 juga begitu. "Wa ma kana lil basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang manusia pun berbicara kepada Allah secara langsung kecuali wahyu atau dari balik hijab. Ini dalil juga yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang pertama. Yang kedua, "Man haddatsaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzab." Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang berbicara kepadamu bahwasanya dia tahu nasib besok hari, dia tahu apa yang akan terjadi besok, maka sungguh dia telah berdusta. Hal ini kemudian beliau menyebutkan ayat surat Luqman ayat 34. "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Artinya, dan seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. Ini yang kedua. "Wa man haddatsaka annahu sallallahu alaihi wasallam katam faqad kadzab." Dan siapa yang membicarakan kepadamu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan wahyu dari Allah, maka sungguh dia telah berdusta. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 67. "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul, sampaikan kepada Rabbmu, sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepadamu. Sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa siapa yang membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan risalahnya, sungguh dia telah berdusta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangiku, bagaimana aku bisa melihat? Ini juga menunjukkan dalil bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dilihat oleh makhluk pun, satu pun, siapapun dia di dunia ini. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya, yaitu perkataan Abdullah bin Abbas, annahu ra'a hu bi fuadihi marratain, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Allah dua kali. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwa melihat kepada Allah di sini adalah dengan mata hatinya ataupun di dalam mimpi. Ya, di dalam mimpi. Yang jelas ini permasalahan harus antum ketahui karena itu dibicarakan oleh para ulama tatkala membicarakan kejadian Isra dan Mi'raj. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil beberapa pelajaran dan hikmah dari kisah Isra dan Mi'raj sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab kita. Hikmah yang pertama yaitu tidak ada ibadah khusus karena memperingati kejadian Isra dan Mi'raj. Al-Qastalani berkata dari Syekh Abu Umamah bin Naqqash, "Wa amma Lailatul Isra falam ya'ti fi arjihati arjahiyatil 'amal fiha haditsun sahihun wala dha'if." Adapun kejadian Isra dan Mi'raj, maka tidak ada satu riwayat pun baik sahih atau lemah yang menjelaskan keistimewaan beramal pada malam tersebut. Belum ada dalil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika lam yu'ayyinha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan secara khusus kapan terjadinya tanggal kejadian Isra dan Mi'raj. Wala ayyanaha ahadun min as-sahabah. Dan tidak ada juga salah seorang dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu menetapkannya. Menunjukkan bahwa tidak ada ibadah khusus malam Isra dan Mi'raj. Lihat, perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menukilkan perkataan syekhnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, "Lam yaqum dalilun ma'lumun." Belum ada satu dalil yang dikenal. Ala lailatul Isra wala ala syahriha wala ala ashriha wala ala ainiha. Untuk beribadah khusus pada malam Isra Mi'raj, pada bulan Rajab, pada bulan Rabiul Awal, pada bulannya, pada sepersepuluhnya, ataupun pada malamnya. Belum ada pengkhususan dari sahabat atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa yang mendustakan kejadian Isra dan Mi'raj, mereka lupa dengan dalil dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Allah yang menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyandarkan kejadian Isra dan Mi'raj kepada diri beliau. Maka siapa saja yang mendustakan kejadian Isra dan Mi'raj berarti sedang mendustakan kuasa Allah. Ya. Karena Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Ini menunjukkan bahwa yang mengisrakan adalah Allah. Dan yang diisrakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyandarkan Isra dan Mi'raj, kejadian Isra dan Mi'raj kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengingkari kejadian Isra dan Mi'raj berarti dia mengingkari atau mencela kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga, kejadian Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang di luar kebiasaan manusia. Kejadian Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang di luar kebiasaan manusia. Oleh karenanya, yang ada hanya menerima saja. Menerima kabar tersebut tanpa menolaknya sedikit pun, tanpa meragukannya sedikit pun. Yang ketiga, kejadian Isra dan Mi'raj adalah untuk menantang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari beriman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu fungsi Isra dan Mi'raj adalah untuk menantang musuh-musuh Islam agar terlihat agama Islam nampak di atas muka bumi ini. Karena salah satu kejadian Isra adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh orang-orang kafir Quraisy tentang bentuk Masjidil Aqsa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Masjidil Aqsa seakan-akan beliau berada di hadapannya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari pelajaran yang ke-5 yaitu agungnya Baitul Maqdis karena dijadikan sebagai Isra'nya Nabi Muhammad masra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Mi'rajnya. Makanya disebut bahwa Masjidil Aqsa adalah masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kiblat pertama dari dua kiblat yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kiblat pertama itu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Yang keenam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dan hikmah dari yang keenam adalah mukjizat senantiasa di luar kebiasaan manusia dan tidak bertentangan dengan akal. Mukjizat senantiasa di luar kebiasaan manusia dan tidak bertentangan dengan akal. Maka tidak boleh kita mengingkarinya karena akal kita wajib menerimanya. Tidak ada peran akal pada kejadian Isra dan Mi'raj pada saat itu. Yang ketujuh, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan orang muslim jika takjub mengucapkan takbir. Sedangkan kebiasaan orang kafir Quraisy jika takjub maka mereka bertepuk tangan. Ini sebagaimana yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Beliau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi. Dalam sebelum waktu fajar. Artinya tidak semalaman suntuk juga. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy mereka menepuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepuk tangan. Sedangkan orang-orang muslim mereka mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya itu dulu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Masih ada beberapa hikmah dan pelajaran dari kejadian Isra dan Mi'raj. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.